Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa Nusalli Wa Nusallim Wa Nubarik Ala Nabiyina Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Wa Ba'd Kaum Muslimin, Kaum Muslimat Para Pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang sedikit tentang definisi pengertian dari Zawil Arham, yaitu yang mendapatkan warisan ketika tidak ada ashabah dan tidak ada ashabul faridah, yang mendapatkan ketentuan di dalam Al-Quran setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, dua per tiga, seperdelapan, tidak masuk bagian itu. Dan tidak juga masuk bagian ashabah yang dikatakan oleh Nabi, "Fama baqiya fali awla rajulin dzakar," bila ada sisa untuk laki-laki yang terdekat. Ya. Biasanya antara mereka dengan yang meninggal dihubungkan oleh seorang perantara, yaitu wanita. Maka pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama bahwa mereka mendapatkan waris bila dengan syarat tadi tidak ada ashabul faridah dan tidak ada ashabah. Cuma bagaimana mereka cara mendapatkan warisnya? Kan tidak ada pembagian seperdua, sepertiga dan seterusnya. Ada beberapa mazhab, metode para ulama dalam hal ini, yang di sini yang dijelaskan di dalam Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', ini dalam kitab Zad atau Zadul Mustaqni' dari Imam Al-Hajjawi ini, itu berdasarkan tanzil, di mana mereka menempati posisi orang yang menjadi perantaranya. Maka nanti insyaallah akan kita jelaskan dengan perlahan-lahan. Takra'i Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Babu Zawil Arham yarithuna bitanzili al-dhakaru wal-unsa sawa'un fawaladu al-banati wawaladu banati al-banin wawaladu al-akhawati ka-ummahatihin ummahatihim enam ka-ummahatihin di sini hunna hinna. Baik. Bab Zawil Arham, mereka mewariskan bitanzil dengan menempati posisi yang menjadi turunannya. Adzakar wal unsa sawa, laki-laki dan wanita sama. Fawaladul banati, maka anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan anak dari dan anak perempuan dari anak laki-laki. Demikian dan juga anak dari anak perempuan dari anak laki-laki. Karena kalau banatul banin, mereka ahlu faridah. Enam. Tapi sekarang waladu banatil banin. Nah, anak dari anak perempuan, dari anak laki-laki. Nah. Anak dari cucu perempuan sah. Jalur laki-laki. Nah, sah. Nah, karir. Waladu banatil banin, anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Wawaladul akhwati, dan anak dari saudara perempuan kaum sahisat ya. Saudara perempuan nah. Kaum mahatihin, maka posisi mereka bagaikan ibu-ibu mereka ya. Sini pertama mereka menempati posisi dengan perantaranya, satu. Kedua, laki dan perempuan sama haknya ya. Tidak dua banding satu ya. Karena mereka melalui jalur perempuan disamakan dengan saudara-saudari seibu. Di mana Allah mengatakan fahum syuraka'u fi thuluts. Mereka bersyarikat dalam sepertiga, berarti sama. Bukan dua banding satu. Ini mazhab Al-Hanabilah dalam Zawil Arham di sini. Lalu mu'alif mencontohkan fawaladul banati, anak laki-laki dari anak perempuan. Sama menempati posisi ibunya. Ibunya siapa berarti? Anak perempuan kan ya? Naam sahih. Ya. Kita buatkan tulis contohnya. Ahmad wafat. Tolong akhi. Naam. Wafat. Tidak ada satupun asobah dan tidak ada ahli waris faridah. Yang ada adalah dua anak laki-laki. Mereka ini adalah anak dari anak perempuan Ahmad. Ahmad punya anak namanya Aisyah umpamanya. Aisyah punya dua anak laki-laki. Aisyah punya dua anak laki-laki. Aisyah sudah wafat juga sebelum Ahmad. Sudah wafat sebelum Ahmad. Sekarang dua anak laki-laki atau satu anak laki-laki cucu berarti ini ya, cucu dari si Ahmad ya. Cucu laki-laki apa namanya? Cucu laki-laki dari anak perempuan. Sama cucu perempuan dari Aisyah ya, maka berapa mereka dapat? Mereka mengambil posisi Aisyah. Aisyah satu orang sebagai anak perempuan, berapa dapatnya Ustaz? Setengah. Maka mereka ini dua cucu laki-laki, satu cucu laki-laki, satu cucu perempuan mendapatkan setengah harta. Setengahnya akan mereka bagi dua, berarti masing-masing 1/4, 1/4. Itu yang dimaksud. Mereka menempati posisi perantaranya, posisi ibunya. Kemudian wawaladu banatil banin. Ahmad, kita ganti ini warnanya. Ahmad punya anak laki-laki. Kalau tadi Aisyah, Ahmad punya anak laki-laki namanya Mahmud. Mahmud sudah wafat sebelum Ahmad. Mahmud punya anak perempuan. Kalau anak Mahmud masih dapat. Ya. Kalau anak Mahmud posisinya adalah cucu perempuan dan laki-laki, dia adalah ashabul faridah. Sama persis dengan anak perempuan. Mahmud punya anak perempuan namanya Mahmudah. Juga sudah wafat. Mahmudah ini punya anak laki satu, perempuan satu, namanya Hamid, Hamidah. Ini posisi mereka menempati posisi ibu mereka, yaitu cucu dari Ahmad, cucu perempuan dan laki-laki Ahmad. Dapat berapa? Kalau tidak ada Aisyah, maaf Aisyah, dia mendapatkan 1/2, atau kalau ada Aisyah dia dapatkan 1/6. Kalau dalam kasus ini Mahmud, Mahmudah, Aisyah sudah wafat, berarti mereka dapat 1/6. Kemudian cucu Aisyah di sini dapat 1/2, kita katakan tadi 1/6 ya, 1/2, 1/6, seperti itu. Lalu ini sudah bisa dibagi hartanya, sudah bisa dibagi ini hartanya. Berarti ahli warisnya ketika Ahmad wafat 1/4, 1/2 dengan 1/6. Sini dua cucu. Di sini cucu. cucu namanya apa? Cicit, di bawah cucu. Cicit. Dua cicit. Ya, 6 dengan 2 bisa 6, 3, 1, 4. Berarti rod menjadi dibagi 4. 4, 3, per 1. Mereka 2-2, Ustaz. Tinggal dikalikan 2 lagi. 2 dikali 4 jadi 8. Kemudian di sini 2 dikali 3 jadi 6. 2 dikali 1 jadi 2. Dibagi 8 hartanya. Seperti itu pembagian harta dengan melalui zawil arham. Ya. Dia tidak menempati, tidak dia menempati posisi sendiri. Dia mengambil posisi orang perantaranya di sini. Dan kalau di sini perantaranya di sini, yang diambilnya posisinya. Ya. Saya kira sedikit lebih jelas. Wa waladul akhawati ka ummahatihin. Dan anak dari saudari-saudari sama posisinya dengan saudari. Ya. Dalam kasus ini kita kata, kita andaikan Ahmad punya saudari yang sudah meninggal dan saudarinya ini punya anak. Saudari Ahmad namanya, umpamanya sini Mahmudah, udah umpamanya Khadijah. Ini saudari Ahmad, sebapak si ibu. Khadijah sudah wafat dan punya anak satu laki-laki, satu perempuan, atau satu perempuan saja mamanya, satu laki-laki. Dia mengambil hak Khadijah. Khadijah bila ada anak perempuan, kalau posisi saudari ini kan ya, bila ada anak perempuan yaitu Aisyah, bila ada cucu perempuan yaitu Mahmudah, maka saudari perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Bukankah begitu Ustaz? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair berarti di sini tidak ada rad. Ya, di sini ada anak saudari yang mengambil asobah, statusnya asobah mengambil sisa, berarti ini maaf tidak perlu dihapus. Berarti di sini kasusnya ketika ada ini saudari dapat setengah, cucu seperenam, ini mengambil sisa. Berarti 6, 3, kemudian 6 dibagi 6, 1, sisanya 2. Sisanya 2. Berarti tidak ada asobah. Masih tidak ada, tidak ada rod. Selesai sudah, habis. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kisah lanjut. Nuwasil. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa banatul ikhwati wal a'mami li abawain aw li abin wa banatu banihim wa waladul ikhwati li ummin ka abaihim. Kemudian saudara-saudara, mohon maaf, anak-anak perempuan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan paman-paman. Dan anak perempuan paman. Nah, karena kalau paman asobah, Ustaz. Sahih. Ataf saja. Ataf ke ikhwah bukan ke banan. Nah, dan anak perempuan dari paman-paman di abawain, seibu sebapa. Saudara, itu dua-duanya sahih. Sama. Baik saudara ataupun paman yang sebapa seibu. Auli abin wa banatu banihim. Auli abin atau sebapak saja. Naam. Atau sebapak saja. Wa banatu banihim dan anak-anak perempuan dari anak-anak mereka. Dari anak laki-laki mereka. Naam. Kalau karena anak laki-laki dari saudara laki-laki asobah. Sahih. Anak laki-laki dari paman sepupu kita asobah. Naam. Tapi anak perempuan dari anak cucu perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kita itu zawil arham. Begitu juga anak perempuan dari anak dari sepupu laki-laki kita ya itu asabah itu zawil arham. Ya. Wa waladul ikhwati li ummin dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu ke abaihim menempati posisi bagaikan bapak-bapak mereka. Ya. Saudara seibu mereka mendapatkan fardhah 1/6. Nah, kalau sendiri. Kalau lebih mendapatkan 1/3. Ya. Maka anak mereka di bawah mereka itu adalah statusnya zawil arham. Ka'abaihim, bagaimana mereka dapatkan warisnya? Sama dengan hak waris bapaknya. Berarti anak perempuan dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki, dia mendapatkan sebagai asobah. Maka anak perempuannya juga mendapatkan asobah. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari sepupu perempuan kita dari paman, ini juga mendapat hak paman yaitu asobah. Ya, gitu selanjutnya. Dan ada dan anak perempuan dari saudara seibu dia mendapatkan faridah bagian tertentu, bukan mendapatkan sisa, yaitu kalau dia satu orang mendapatkan 1/6. Maka anak-anak ini mendapatkan 1/6 sama dengan porsi bapaknya. Hmm. Ya. Anak kira jelas atau perlu kita tulis? Jelas sepertinya. Nah, saya. Insyaallah. Jelas. Beda sama pertama tadi mungkin belum terlalu apa namanya? Mudah, terlalu faham. Tapi sekarang sudah kita tulis mungkin lebih faham terus, Ustaz. Qala mu'allif rahimahullah wal akhwalu wal khalatu wa abul ummi kal ummi. Kemudian paman dari jalur ibu dan bibi dari jalur ibu, wa abul ummi dan juga ayah dari ibu kal um, maka menempati posisi ibu. Saudara laki-laki ibu kita. Nah, paman dari jalur ibu kita, saudari ibu kita, ya. Nah, itu sama posisinya dengan ibu. Begitu juga kakek dari jalur ibu. Ya. Posisinya posisi ibu, mereka zawil arham. Berapa hak ibu? Bila yang wafat tidak punya anak, 1/6. 1/3. 1/3. Bila yang wafat punya anak, 1/6. Tapi kalau yang wafat punya anak, tentu mereka tidak mungkin dapat zawil arham. Lalu kasusnya bagaimana? Berarti kasusnya yang wafat tidak punya anak, anaknya sudah wafat. Dia punya anak perempuannya sudah wafat. Anak perempuannya ini punya anak-anak lagi, cucu. Cucu dari jalur anak perempuan. Berarti mereka menempati posisi ibunya. Nah, maka di sini paman dan bibi seibu. Kalau di Sumatera Barat gampang, mama namanya. Mama. Mama kalau bahasa lain, mama lain lagi, di ibu jadinya. ya. Maka mereka mengambil posisi ibu seperenam tadi. Ini mungkin bisa kita contohkan. Ahmad wafat. Dia punya anak perempuan namanya Aisyah, tapi sudah wafat juga. Nah. Sudah wafat sebelum Ahmad. Aisyah punya anak laki-laki perempuan. Laki-lakinya Amir, perempuannya Amirah. Ya. Kemudian Ahmad ini punya saudara-saudari ibunya, bibinya. Ahmad ini jalurnya ke sini. Ibunya pun sudah wafat. Ibunya punya saudara-saudari. Namanya bapaknya Khalid, Khalidah. Khalidah. Ya. Ini sudah wafat tapi ini masih hidup, ada hidup. Bagaimana pembagian warisnya? Berarti yang Amir Amirah menempati posisi Aisyah, anak perempuan. Yang Khalid Khalidah menempati posisi ibu dari si Ahmad. Ya. Ibu ketika anak perempuan ada, berarti ini dapat berapa, Ustaz? Amir Amirah setengah, Ustaz. Ya. Ini mendapatkan ibu ketika ada anak seperenam. Kau dapatkan seperenam. Seperenam dibagi duanya. Ini seperdua dibagi duanya. Baik. Jelas? Afam. Baik. Muhasil? Sebentar. Kayaknya mesti panjang perjalanan. Nak sampai sini. Cukup sampai di sini dulu, sampai ibu dulu. Saya. Tadi kan semua juga sama posisi ibu, posisi bapak. Sekarang posisi ibu dulu, nanti posisi ayah lagi. Nah, alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian sedikit penjelasan dengan contoh terkait dengan pembahasan awal dari bab Zawil Arham. Kemudian kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus, kami sampaikan waris dan bab muamalat di line telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Baik, baik, Umu Abdillah, silakan. Ada titipan pertanyaan, Ustaz, dari teman. Dia menanyakan bagaimana katanya zakatnya sawit, Ustaz. Zakat sawit? Iya. Kemudian yang kedua, Ustaz, sawitnya untuk dijual, Ibu? Iya, biasa. Iya, dijual, Ustaz. Biasanya panen 2 kali sebulan begitu. Iya. Kemudian yang kedua, Ustaz, ada seseorang wafat, Ustaz, namanya Abdullah. Dia meninggalkan seorang ibu, 1 istri dan 3 anak. Sebentar. Kita jawab dulu Abdullah ini ya. Abdullah wafat. Terus? Meninggalkan seorang ibu. Tahun berapa dia wafat Abdullah ini? Lupa, Ustaz. Jangan masih hidup kalau lupa. Tidak, karena sudah lama sekali. Baik. Pada saat dia wafat, ibunya masih hidup? Iya, ibunya masih hidup. Ayahnya? Ayahnya sudah meninggal. Terus? 1 orang istri. Terus? Dua anak perempuan, 1 anak laki-laki, Ustaz. Terus? Hartanya si Abdullah ini Ustaz belum dibagi. Ibunya sudah meninggal sebelum dibagi warisannya. Ibunya meninggal kapan? Lupa juga. Ya dibagikan ke ahli waris ibu itu lagi. Kita bagikan ini dulu. Iya. Dan nanti baru dibagikan waris ibu. Ini atau kalau mau langsung namanya munasakhat. Munasakhat bermasalahnya mungkin nanti agak bingung. Jadi lebih baik ini kita selesaikan satu persatu. Dalam kasus ini, kasus Harta Abdullah ini, ibu mendapat 1/6, istri 1/8. Ini dapatkan sisa 6 dengan 8 24, 4 3, berarti 17 akan dibagikan kepada 4 bagian. 4 dikali 24, 96. Empat 16, 12, perempuan di sini 17, laki-laki 34. Ya, plus 96. Ibu ini wafat, yang dapatkan 16 plus 96 wafat. Ibu. Ditambah hartanya, itu kan harta dari warisan anaknya Abdullah. Jelas? Iya. Sekarang harta Abdul tambah ditambah hartanya sendiri. Itu dibagikan kepada ahli warisnya. Ya. Ahli warisnya siapa? Suaminya masih ada waktu itu? Ini. Dari ibunya, Tidak, Ustaz, karena sudah meninggal duluan. Dia enggak nikah lagi. Tidak. Tidak. Ya udah, suami tidak ada. Ayah ibunya masih ada? Apa Ustaz, nanti pembagiannya untuk si ibu biar istilahnya diberikan kepada ahli warisnya Ustaz, karena saya juga tidak tahu ini anak ibu ini berapa saja. Kalau Anda tidak tahu, saya tidak bisa jawab, hanya sebatas ini saja. Iya Ustaz, tidak apa-apa, nanti insya Allah saya sampaikan sebatas ini juga kepada yang bertanya teman. Baik. Saya itu saja pertanyaannya Umu ya. Iya Ustaz. Tinggal yang zakat wali itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat sawit, karena dia menanam untuk dijual, maka sawit tidak ada zakatnya kalau tidak untuk dijualnya. Kalau hanya untuk ketika panen, kemudian dia buatkan minyak dan minyak dipakai, dan tidak untuk dijual, tidak diniatkan untuk dijual, ya, maka tidak ada zakatnya. Tapi umumnya para petani sawit mereka niatnya untuk dijual, maka zakatnya zakat perniagaan. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung zakat perniagaan. Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan? Digabung antara uang rupiah dengan piutang. Kalau jualnya dengan cara piutang, kalau jualnya tunai semua berarti tidak ada piutang. Digabung dengan rupiah dan digabung dengan barangnya. Bila sampai nisab baru menghitung haul. Pamannya petani panen pertama, pamannya dapat hasil uangnya senisab sampai terjual 100 juta. Ya. Kemudian minggu ke, dia kan setiap minggu, sekali dua minggu. Panen pertama dapat 100 juta. Tidak mungkin juga lah. Anggaplah dapat 100 juta. Ya. Kemudian panen kedua, ya, dua minggu setelahnya, yang 100 juta ini masih di atas nisab, hanya terpakai untuk kebutuhan hidup sekitar umumnya 10 juta. Berarti belum kurang senisab. Berbeda kalau umumnya panen pertama dapat 100 juta tapi langsung dibayarkan utang-utangnya karena utang-utang perawatan sebelumnya, dibayarin utang-utangnya semuanya habis, maka tidak ada zakat di panen kedua. Karena sudah kurang. Ya, karena sudah kurang. Dan tidak ada hitungan haul ke setahun depannya. Ya, karena dia kurang. kodarat, andai umpamanya dia tidak ada utang-utang, ketika panen pertama sudah sampai sinisab, panen kedua sampai sinisab lagi, dibiarkan terus sampai berarti panen pertama tadi hitung andai itu harinya hari ini, ya, berarti nanti sekarang apa 30 Desember, 30 Desember tahun depan dikurang 11 hari, berarti tahun 2022 dikurang 11 hari, berarti di tanggal 18 Desember waktu itu dia ada kewajiban zakatnya. Andai yang pertama terima sampai nisab tadi tidak pernah kurang lagi uangnya dan barangnya, maka ketika hari ini umpamanya, anggap hari ini juga ternyata adalah setelah satu tahun, apa yang dihitung? Lihat uang, ya, ada berapa? Ada uang umpamanya 200 juta masih nisab berarti, kemudian penjualan semuanya tunai, penjualannya tidak ada piutang, ya. Kemudian apalagi yang dihitung, buah sawit di atas pohon, karena hari ini baru 10 hari yang lalu panen, berarti kan 4 hari lagi yang akan panen kedua, itu belum dipanen, diperkirakan berapa semua nilai rupiahnya itu, digabungkan ke rupiah yang 200 juta tadi, andai di pohon ada sekitar umpamanya 50 juta digabung ke uang tadi menjadi 250 juta. Sahih. Ya. Ada hutang pupuk, ada hutang bayar untuk perawatan bersihin rumput, atau hutang randap, hutang randap racun rumput, ya. Ada hutang 50 juta, dikeluarkan 50 juta dulu. Ya. Kemudian yang 200 jutanya dikali 2,5%, itulah kewajiban zakatnya, berarti zakatnya 5 juta yang dia keluarkan. Baik, jazakallahu khairan. Demikian wa Abdillah, ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz dan semoga menjadi penjelas dan pencerahan bagi bagi ibu dan yang bertanya. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Haidar di Kerawang, Ustaz. Baik, Abu Haidar, silakan. Mau nanya, Ustaz, kalau misalkan waris tapi enggak dibagi itu gimana, Ustaz? Ayah anak kan udah meninggal. Kemudian di situ masih ada harta orang, masih ada harta, kemudian ditempatin sama ibu sama adik saya. Cuman ya udahlah, nggak usah dibagi aja gitu, gimana? Insya Allah sih anak ikhlas, kemudian ada kakak anak juga insya Allah ikhlas juga, jadi nggak usah dibagi aja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, satu lagi, kalau misalkan ada teman nitipin mobil untuk dijual, itu bagaimana, Ustaz? Misalkan harganya 100 juta, cuman anak jual 120 juta, nah itu seperti apa? Dia nitipinnya seperti apa ngomongnya ke Anda? Nitipinnya, tolong jualin mobil ini harganya 120 juta, seperti itu. Terus untuk Anda berapa, dia nggak ngomong? Nggak ngomong. Dia nggak ngomong untuk anak, nggak ngomong. Berarti Anda nggak dapat fee? Nah itu dia, makanya kalau dia nggak ngomong, Anda nggak boleh ngambil fee. Anda tidak boleh menjualkan di atas 120 juta juga. Oh gitu. Karena dia sudah tentukan 120 juta. Lalu haknya Anda, ya, tidak ada. Oh gitu. Kecuali pahala dari Allah kalau Anda mau menjualkannya. Oh ya. Kalau Anda ingin hak Anda, Anda sampaikan berapa untuk saya. Rupiah tetapkah? Persentase dari harga yang terjualkah? Atau 120 itu dari Anda, terserah saya menjualkan. Iya. Berarti ada tiga kemungkinan. Yang mana yang disepakati, itu yang menjadi hak Anda. Kalau disepakati untuk kamu 5 juta, tetap jual 120, enggak boleh di bawah itu. Ternyata Anda terjual 130, untuk Anda tetap 5 juta, yang 10 juta kelebihannya milik si pemilik mobil. Nama Ustaz. Mafhum akhi? Paham Ustaz. Baik. Ada sama yang itu ya Ustaz, yang apa namanya waris kalau enggak dibagi Ustaz ya. Kalau tidak tidak dibagi itu Anda mengikhlaskan hak bagian Anda atau hanya membiarkan saja? Insya Allah sih ikhlas Ustaz. Artinya Anda enggak akan minta, berarti tinggal itu milik ibu dan saudari Anda. Iya betul. Ya udah, berarti Anda enggak punya apa-apa yang enggak perlu dibagi. Oh ya udah. Jadi enggak mesti harus dibagi gitu ya Ustaz ya, asal ikhlas enggak apa-apa ya. Itu kan hak Anda. Iya betul. Hak Anda berikan ke adik dan ke ibu Anda, boleh apa tidak? Boleh Ustaz, enggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Haidar ya, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan buat antum. Dan kita berikan kesempatan yang berikutnya. Pertanyaan yang ketiga masih di via telepon 021 823 6543. Baik, halo. Ya sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu di Lampung. Silahkan. Ustaz, mau tanya. Ya, silakan pertanyaannya. Suami kan meninggal, meninggalkan dua orang anak perempuan. Namanya siapa, nama suaminya ibu? Ya, hamba Allah itu aja. Ya, meninggalkan dua orang anak perempuan. Wafatnya kapan? Bulan Juli. Kemudian? Tahun ini apa tahun kemarin? Tahun ini. Terus? Kemudian meninggalkan istri apa tidak? Iya, meninggalkan istri. Satu istri. Perempuan. Satu istri, dua anak perempuan. Saya masih ibu suami masih hidup. Ibunya masih hidup. Terus? Iya. Dan kami sudah menanyakan ke Ustaz, jadi anak-anak itu 2/3 bagian, ibu mertua 1/6, istri 1/8. Betul. Kemudian saya disarankan oleh Ustaz itu untuk menyisihkan 1/5 bagian dari harta mayit untuk sedekah. Tapi itu bukan wajib kata Ustaz, tapi saya senang dengan apa informasi tersebut. Tapi yang saya tanyakan ini sesuai dengan dalilnya sah atau tidak gitu, karena saya sangat suka, sangat senang karena itu bisa memberikan amal jariah untuk almarhum insyaallah. Ingin kejelasan. Yang mau bersedekah Anda apa anak atau ibunya? Ya, 1/5 dari harta tersebut. Keseluruhan. Iya, keseluruhan dari harta waris. Iya, Anda terserah. Anda kalau Anda ikhlas enggak ada masalah, berarti 1/5 dari 1/8 akan berkurang. Iya, betul. Yang masing-masing anak perempuan, mereka sudah balik atau belum? Sudah balik. Ya, ditanyakan ke mereka, yang setuju silakan, yang enggak setuju enggak ada masalah. Oh, tapi kalau ada yang enggak setuju? Terserah dia lah, itu kan haknya dia. Oh. Sama Anda dapat uang, Anda ingin bersedekah atas nama suami yang sudah meninggal, ya bagus. Anda tidak ingin, enggak ada masalah juga, enggak berdosa. Oh, jadi maksudnya sebelum dibagi, pikir saya potong dulu 1/5 bagian atau haram bagi Anda melakukan itu? Karena tidak ada ketentuan syar'inya harus dipotong itu. Maka minta izin kepada masing-masing. Kalau Anda ingin mengambilkan 1/5 dari hak Anda 1/8, silahkan. Oh gitu. Tapi kalau masing-masing, minta keikhlasan masing-masing. Ya. Oh iya. Dia ingin mamanya seperti ibunya ingin, silahkan. Oh. Kalau dia enggak ingin terserah dia. Dia sedang butuh uang banyak untuk keperluan dia berobat mamanya. Lebih pentinglah berobatnya dia daripada sedekah. Oh, begitu. Tapi itu memang ada ada riwayat sahabat Nabi. Tidak ada. Oh, tidak ada riwayat. Tidak ada. Nabi Abu Bakar itu enggak ada. 1/5 menyisakan 1/5 bagian begitu, enggak ada. Tidak ada. Oh ya. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, Ibu. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair Umu atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon. Di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Zaldi di Depok. Akhi Zaldi, silakan pertanyaannya. Ya, mau tanya ini hak waris. Jadi mertua saya Pak Guno. Pak Guno meninggal tahun 2019. Sebentar. Suami Pak Guno. Ya. Terus meninggalkan satu istri. Ayah ibunya sudah wafat. Sudah wafat. Istri sudah wafat. Satu istri, dua anak perempuan. Masih hidup dua-duanya? Masih hidup. Anak laki-laki enggak ada, Ustaz. Tidak ada atau sudah wafat? Tidak punya. Tidak punya. Ya. Bagiannya istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3. Berarti 3 dengan 8 24. Sebentar dulu, 24 3 24 8 kali 2, 16. Sisa 5. Sisa 5 ini 5/24. Pak Gono, saudara-saudarinya ada yang masih hidup? Ada, Ustaz. Ada? Ya, ada. Ada. Berapa saudaranya yang masih hidup? Berapa saudarinya yang masih hidup? Saudarinya itu ada 5 yang masih hidup. Masih hidup. Di 2019 ya? Ya. Saudaranya? Saudaranya sudah meninggal, cuman punya anak satu, laki-laki. Anak saudara ini saudari ya. Kalau saudarinya dia menjadi asbah maghair. 5 saudari. Enam saudari enggak. Ya udah, 5 ini milik dia, saudari ini. Sah. Oh. Untuk yang anak laki-laki dari saudara laki-laki enggak dapat ya, seperti. Jadi ini namanya asbah maghair. Saudari dengan anak perempuan atau dengan cucu perempuan. Baik. Cukup Ustaz. Naam, jazakallahu khair akhi. Baik, barakallahu fiik. Baik, demikian jawaban yang disampaikan, semoga menjadi pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fiikum. Baik, masih kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Guntur di Bekasi. Ah, Guntur, silakan pertanyaannya. Ya, jenis bertanya Ustaz, jadi Desember lalu, saya lupa Desember atau November ya. Om saya bernama Pak Afwan meninggal. Afwan meninggal. Ya, meninggalkan satu orang istri dan tidak ada anak. Sebentar dulu. Desember 20 ya? Iya, dua res tahun ini, Ustaz. 21, Ustaz. 2021 ini. Siapa ahli warisnya? Orang tua masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Iya, istrinya? Istrinya satu dan tidak ada anak. Tidak ada anak. Iya. Pak Afwan ini memiliki hutang, Ustaz, gitu di bank. Sebentar, istri tidak ada. Uangnya habis untuk bayar hutangnya atau masih ada sisa hartanya? Belum, Ustaz. Maksudnya ini bertanya untuk karena belum dibayarkan hutangnya gitu, Ustaz. Terus. Jadi, kami mendapatkan info dari saudara gitu, bahwasannya katanya sebenarnya hutang dari bank itu sudah di cover oleh asuransi dan sudah dilunaskan oleh asuransi. Terus. Nah, sementara dari saran dari kakak sepupu saya itu hutang tersebut harus tetap dilunaskan sekalipun pihak asuransi sebenarnya sudah melunasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah benar demikian, Ustaz? Tidak, karena kalau sudah di cover asuransi berarti nggak ada hutang lagi, sudah dibayarkannya. Oh gitu. Oh, berarti sudah lunas gitu utang Ustaz, status utangnya. Iya. Nah, perihal perihal untuk warisannya begitu Ustaz, itu apakah semua ke istrinya atau gimana Ustaz? Afwan, ada punya saudara, istri cuma seperempat, cuman ada ahli waris yang lain apa tidak? Afwan punya saudara-saudari apa tidak? Punya Ustaz, punya saudara-saudari. Saya si ibu dengan dia? Iya, iya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki kurang lebih. Kok kurang lebih? Ya, saya lupa Ustaz. Ya, kalau lupa jadi, jangan. Pastikan, enggak ber, kalau kurang nanti ada yang enggak dapat dia nuntutkan tuh. Oh, laki-laki 6 Ustaz. 6 saudara laki-laki. Iya, saudara perempuannya 4. 4 saudari. Iya. Iya, 11. Ya. Maka harta dibagi 4, ini dapat 1, ini dapat 3. 3 ini dibagikan saudara ke 12 tambah 4 16. 16 dikali 4 berapa kalau saya salah? 60. Hah? 64. 64 selesai. Ya. 64. Istri dapat 16/64. Saudara dapat masing-masing 6/64. Saudari masing-masing dapat 3/64. Jelas? Oh iya. Untuk istrinya dapat berapa Ustaz? Antum enggak lihat TV? Istri. Antum lihat TV enggak? Enggak. Mulai radio aja. Apa Ustaz gimana? Antum lihat TV, akhi? Lihat TV. Lihat televisi atau dengar radio? Radio Ustaz. 16 untuk istri, 16/64. Oh istri, nah oke. Okay. Untuk saudara, enggak saudara laki-lakinya masing-masing 6/64. Oke. Okay. Untuk saudarinya masing-masing 3/64. Oh iya Ustaz. Hartanya dibagi semuanya 64 ya. 64 bagian. 16, 6 sama 4 ya Ustaz berarti. 16, 6, 3. Oh 3 ya. Per 64. Per 64. Baik, cukup akhi? Jelas? Cukup. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakillah. Jazakallahu khair. Nama barakallahu fiik. Alhamdulillah. Telah dijawab pertanyaannya dan kita berikan kesempatan masih di via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Ya, silakan sudah masuk. 8236543. Baik. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Nurul Huda di Tangerang. Baik. Pak Nurul, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak ya. Iya. Baik. Pak Ustaz. Saya punya. Pak Nurul, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak ya. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ya. Saya punya saudara namanya Haji Yusuf. Ya. Sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Bentar. Dia punya anak. Sebentar Pak, pelan-pelan sebentar. Haji Yusuf wafat ya. 3 tahun yang lalu. Berarti 2018. 2018 ya, Pak. Kemudian saat itu belum bagi waris, Ustaz. Terus. Ya. Ahli warisnya siapa saja, Pak? Ahli warisnya dia meninggalkan satu istri. Satu istri. Satu istri dan 4 orang anak wanita. Hmm. Ayah ibunya sudah meninggal? Ya. Nah, ayah ibu dari Pak Haji Yusuf masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Haji Yusuf tidak punya peninggalan saudara. Baik. Saudara-saudarinya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Tadi kata Anda saya punya saudara Haji Yusuf. Anda bukan saudara Haji Yusuf? Saudara istrinya ada 4, Ustaz. Bukan saudara istrinya, Pak Haji Yusuf. Ada enggak? saudaranya sebapak si ibu Pak Haji Yusuf. Pak Haji Yusuf sudah tidak ada saudara. Sudah tidak ada saudara. Sudah wafat maksudnya Pak, saudara-saudaranya? Ya, sudah wafat Pak Haji Yusuf. Saudara-saudaranya Pak Haji Yusuf tidak ada, sudah wafat semua? Semua ya. Anak dari saudara-saudaranya yang laki-laki adakah? Iya betul Ustaz. Berapa orang? Anak dari saudara Pak Yusuf saya tidak memantau Ustaz. Coba pastikan dulu, kalau ada mereka dapat sisanya. Karena Pak, dia di luar kota Tangerang. Baik Pak, mungkin ditanya dulu ya Pak, biar lebih rinci dan jawabannya lebih jelas Pak, supaya tidak ada kekeliruan. Oh, jadi harus dicari dulu. Iya, didetailkan ya Pak, nanti bisa dihubungi kembali. Demikian Pak. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair, dan kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain, dan mohon bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan apa waris, agar diketahui dengan benar ahli warisnya ya, dan jumlahnya. Demikian, kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umu Sabilah di Pekanbaru, Ustaz. Umu Sabilah di Pekanbaru, Taib. Silakan Umu. Ustaz, Akhwan Barakallah Fik. Ustaz, kemarin ibu saya meninggal tanggal 2 September ini. Namanya siapa? Ini tanya dulu sebentar, Ustaz. Lalu beliau ini memberi wasiat kepada adik saya yang merawat. Katanya ada uang gitu, nanti uangnya untuk kamu selesai, tapi sementara kalau saya meninggal sementarakan dana saya sampai selesai. Itu gimana hukum uang yang tinggal itu Pak Ustadz? Apakah adik saya merasa itu punya dia katanya Pak Ustadz? Dikasihin langsung ketika itu atau nanti dia sudah terimakan setelah dia wafat? Tapi ibu berpesan divideokan oleh adik itu kalau saya sudah wafat sepertinya ini uang kok sepertinya uang. Apa bunyi ucapan ibu itu di video itu, bunyi ucapan ibu Anda apa? Uang, ambillah uangnya untuk kamu, tapi kalau saya meninggal wafat nanti senggelarakanlah saya sampai selesai ya, gitu. Kalau ambillah untuk kamu berarti hibah. Saudari Anda itu langsung menerimanya kah? Atau nanti-nanti diambil? Oh gitu ya, kurang tahu kayak gitu Pak Ustaz. Soalnya ibu sebentar, ini ambil untuk kamu, uangnya diserahkan langsung ke tangan yang anak yang ngerawat atau tidak? Uang itu di bank Pak Ustaz. Masih di bank, masih nama ibunya. Iya masih nama ibu. ATM diserahkan. ATM diserahkan. Ya berarti nyerahkan ATM sama nyerahkan uang namanya. ATM diserahkan dan password di tangan dia kan ya. Mm-mm. Ya berarti diserahkan sudah ke yang adik-adik saudari Anda tadi. Itu namanya hibah dan sudah diterima. Tidak dibagi waris, itu murni milik dia. Ya milik dia Pak Ustaz. Boleh tanya lagi Pak Ustaz, nomor 2 Pak Ustaz. Gini, makan tentang you can eat itu Pak Ustadz, makan 100 ribu lalu bayar 100 ribu makan sepuasnya. Tapi seandainya kita udah ambil makanan itu, udah kita ambil tapi tidak habis sama kita, lalu didenda, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Dari awal tahu akan didenda? Dengar-dengar cerita gitu Pak Ustadz, tahu-tahunya didenda gitu kalau kita nggak habis gitu. Ada kesepakatan di awal atau tidak didenda? Oh kita harus tahu dulu ya Pak Ustadz, ada kesepakatan, oh gitu. Kalau ada kesepakatan jangan makan di situ. Anda sudah bayar kena denda pula lagi. Oh gitu ya Pak Ustadz. Nah, jadi kalau udah terlanjur udah makan di situ gimana Pak Ustadz? Apakah makan yang kita makan itu halal? Halal yang Anda makan. Nah, cukup ya Om ya, insyaallah. Ya. Jelas. Ikut Ustaz, jaga kalau khair sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Kita akan angkat pertanyaan dari chat WhatsApp dan pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami 9 bersaudara, 4 laki-laki dan 5 perempuan, dan satu anak perempuan atau saudara saya perempuan lebih dulu meninggal waktu ayah masih hidup, Ustaz. Bagaimanakah pembagian warisan masing-masing kami, Ustaz? Warisan masing-masing kami atau warisan ayah? Baik, Anda baca sekali lagi. Kami 9 bersaudara, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Satu perempuan sudah meninggal duluan waktu masih hidup, waktu ayah masih hidup. Sekarang kedua orang tua sudah meninggal, Ustaz. Terus, berapakah bagian masing-masing? Dari orang tua sepertinya. Orang tua dan anak-anaknya, Ustaz. Anak-anak anak perempuan dari ayahnya ini, atau anak perempuannya, satu sudah wafat. Sehingga tinggal 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, tinggal dibagi semuanya. Hmm. Anak laki-laki 2 bagian, 8 tambah 4 berarti dibagi 12. Nah. Yang laki-laki 2/12, yang perempuan 1/12. Dari harta ayah dan ibunya. Nah. Adapun dari harta saudarinya tadi, kalau dia punya suami tentu tidak langsung 2/12. Kalau dia punya suami dan punya anak, ini saudara-saudari tidak dapat. Demikian, jazakallah khair, barakallah fik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, ayah saya meninggal tahun 1992. Sampai saat ini harta waris belum dibagi, Ustaz. Adapun orang tua kami mempunyai anak 6 orang, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian satu anak laki-laki meninggal tahun 2021 dan satu anak perempuan meninggal tahun 2017. Bagaimanakah pembagian warisan yang sampai saat ini masih dan sampai saat ini yang masih hidup ibu, satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan, Ustaz? Yang meninggal kan setelah si ayah meninggal kan? Nah, Ustaz, ayah meninggal duluan, Ustaz. Namanya tidak disebut ya? Belum, saya tidak disebut. Berarti ada istri. Iya, istri. Ayahnya meninggal tahun 1992, Ustaz. Iya, anaknya semuanya hidup berarti pada waktu itu. Naam, sahih. Berapa anak laki-laki? Anak laki-laki 2. Anak perempuan 4. Seperdelapan sisa. Naam. 8, 1, 7 akan dibagikan 4 tambah 4, 8 lagi 8 ke 8 64 8 kemudian 14 kemudian 7 dibagi seperti ini. Yang wafat setelahnya dibagi lagi. Hmm. Sesuai dengan ahli warisnya, apakah ada istrinya, ada anaknya, nah, atau ada suami atau anaknya. Baik, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya, silakan dilihat dan difoto. Nah, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bapak kami sudah wafat, dari Bapak Ahmad di Depok ya. Pertanyaan dari Ahmad di Depok. Bapak kami sudah wafat dan beliau meninggalkan 3 orang istri, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, Ustaz. Mohon penjelasan pembagian harta warisannya, Ustaz. Dan 2 anak perempuan. 6. 4 laki-laki dan 2 anak perempuan. Sekolah khair. 10 dikali lagi ke 3 bagi 3. 3 dikali 80 240 ya. Nah. Tiga berarti sini 10. 3 kali 14 42 ya. Nah. Ya, hartanya dibagi 240, masing-masing istri dapat 10 per 240, nah. Masing-masing laki-laki 42 per 240, masing-masing anak perempuan 21 per 240. Masya Allah, taib. Demikian yang bertanya bisa dilihat di televisi ya, dan di foto perincian daripada pembagian warisannya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari SMS dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Roni, beliau memiliki 5 orang anak, terdiri dari 3 perempuan dan 2 anak laki-laki. Baik. Dan beliau bertanya, 8 tahun belakangan ini saya buka usaha dengan seorang teman dan saudara, dan anak laki-laki saya ikut dalam usaha tersebut. Dan 4 tahun kemudian mengalami musibah dan wafat, meninggalkan seorang istri. Siapa yang wafat? Anaknya, Ustaz, yang ikut usaha. Terus. Meninggalkan seorang istri dan anak berumur 1 tahun 4 bulan pada waktu itu, Ustaz. Laki perempuan? Tidak disebutkan. Terus. Anak laki-laki, mohon maaf, Ustaz. Ya, anak laki-laki. Dan kemudian ketika anak kami rahimahullah menikah, telah saya berikan sebuah rumah. Namun saat ini rumah tersebut telah dijual dan akan saya beli kembali untuk cucu di kota lain karena ikut ibunya pulang ke tempat orang tua. Pertanyaannya, Ustaz, apakah selain rumah tersebut untuk cucu, yaitu yang yatim, apakah masih ada hak atas usaha saya ini, Ustaz? Anak tadi bekerja dan dapat gaji. Nah, Ustaz. Ya, tidak ada hak dari kakeknya kecuali hibah kalau mau. Kewajiban tidak ada. Hak yatim tadi hanya dari warisan bapaknya. Yang kedua, halakah uang dari perusahaan ini, karena saya tidak ikut bekerja di dalam, hanya ikut saham saja. PT saya developer yang masih menggunakan bank konvensional, Ustaz. Kalau menggunakan bank konvensional itu untuk penjualannya kah atau untuk permodalannya kah? Kalau untuk permodalannya kah? Kalau untuk permodalan menggunakan, berarti dia berdosa karena mewakilkan kepada pihak manajemen untuk melakukan akad pinjaman kredit ribawi. Dia terkena dosa riba. Tapi apakah halal? Halal karena uangnya halal, karena dia membayar riba bukan dapat uang riba. Karena dia pinjam, yang pinjam tentu dapat uang pinjaman riba dan bayar bunga riba. Berarti dia keluar untuk membayar bunga riba. Tapi apakah dia berdosa? Iya. Uang yang dipinjamkannya, dipinjamnya, terimanya halal, halal. Menurut jumhur para ulama ya, menurut Syafi'iyah tidak. Seperti itu. Kalau hanya dalam penjualan, pembuatan tidak menggunakan pinjaman riba, tapi dalam penjualan bekerja sama dengan bank konvensional, dia terkena dosa sebagai sebesar saham kepemilikannya bila manajemennya bekerja sama dengan pihak bank konvensional. Tapi dia tidak dapat bunga riba kan? Ya. Dia hanya membantu si calon konsumen pembeli untuk melakukan pinjaman riba, terkena dosa membantu orang berbuat riba tahun. Tapi tidak punya, tidak dapatkan uang riba yang harus dia keluarkan. Nah, ya, wallahu'ala. Masya Allah, demikian perinciannya pendengar yang bertanya. Dan satu pertanyaan terakhir, Ustaz, terkait dengan ketika saya wafat nanti, apakah cucu mendapatkan harta waris atau anak-anak yang masih hidup saja? Dia punya anak laki-laki selain yang tadi? Satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, Ustaz. Ya, tadi satu anak laki-laki sudah wafat. Iya, dua anak laki-laki, sisa satu aja ini. Nah, bila yang satu anak laki-lakinya masih hidup, cucunya ini tidak dapat. Cucunya tidak dapat, nah. Jadi hanya satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, Ustaz, ya? Iya. Taib. Kecuali yang satu anak laki-laki wafat, nah, cucu dari anak laki-laki ini dengan cucu, dengan anak laki-lakinya yang masih hidup, yang kalau ada cucunya juga, mereka bergabung untuk sebagai asobah. Asobah, nah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda yang bertanya. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dimatikan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik. Dimatikan dulu, cukup monitor via telepon. Silakan. Baik. Ya. Terima kasih, silakan. Saya mau tanya, suami saya udah meninggal. Nah. Terus beliau ada warisan rumah dan uang yang ya, uang pesangon waktu bekerja, dan saya sudah kebetulan suami saya punya ibu, masih punya ibu, saya udah wariskan, tapi yang uangnya saja, anak saya dua, laki-laki satu, perempuan satu. Saya kalau uang saya udah wariskan, anak laki-laki dua, anak perempuan satu, terus ibu mertua saya 1/6, saya 1/8, apakah sudah benar? Sudah benar, betul. Terus saya ini ada rumah yang kata gunung gini, nah saya belum bagian karena saya ditinggalin oleh saya. Sebentar, nah, dalam... rumah itu murni punya suami atau Anda juga ikut membelinya dengan uang? Iya, sama dengan uang saya. Jadi seperti harta gunung ini saya waktu masih. Tidak ada masalah. Tapi berapa persen harta Anda ketika membeli rumah itu, berapa persen harta suami? Oh, lupa saya. Karena waktu itu barengan saja gitu, waktu di rumah barengan, ada uang barengan. Anda hitung sekarang, Ibu, berapa perkiraan kalau umumnya 50-50, yang 50% yang hak Anda tidak dibagi waris. Jadi 50% yang hak suami yang sudah meninggal dibagi waris seperti tadi, 1/6, 1/8, sisanya 2/1. Oh gitu. Tapi saya di sini ditinggalin oleh saya, apakah itu tetap harus dibagi waris? Ya, Anda yang haknya ibu mertua tetap dibayarkan. Anda mungkin mengatakan, ibu kan punya dari 50% rumah kami ini sebanyak 1/6. 1/6 dari 50%. Oh begitu. Ya. Tapi kalau sebentar, ini kan saya nempatin ibu nggak ikut di sini. Ya. Kalau ibu tinggal di sini, tentu kami nggak harus bayar ke ibu, karena kami yang nempatin ibu tidak di sini, kami bayar sewa dah. Kata, umpamanya sebulan harganya sewanya umpamanya 5 juta. 1/6 dari 1 juta, 500 ribu. Itu hak suami yang sudah wafat dibagi waris. Ya. 500 ribu dibagi 6 berapa? Oh begitu. Hah? Umpamanya berapa? Umpamanya 500 ribu bagi 6? 90 ribu? 90 ribu hak ibu. Kami bayar, saya bayar 90 ribu per bulan ke ibu sewa rumah ini. Tapi Pak Ustaz gini, dalam perjalanan saya belum membagi waris rumah itu, ibu mertua saya meninggal. Ya, tetap Anda bayar lah, namanya hutang. Oh, tetap bayar, mungkin untuk ibu saya. Mertua Anda tidak pernah mengikhlaskan kan ya, kalau dia mengatakan, oh, yuk, saya tahu. Saya pernah ijab ke ibu saya, dalam hal apa namanya, uang yang dibagikan pun mungkin ada kemakan oleh saya dan anak saya atau cucu saya. Serta saya ini tinggal di rumah, saya mohon ikhlasnya. Nah, ibu mertua saya memang mengikhlaskan, karena saya waktu itu belum membagi waris yang rumah yang saya tinggalin ini. Ya udah, kalau dia mengikhlaskan sudah selesai, alhamdulillah. Nah, itu satu lagi pertanyaan ibu saya. Ibu mertua atau ibu Anda? Enggak, udah itu selesai, udah alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi. Ibu saya punya suami ayah saya. Ayah saya itu waktu belum menikah dia punya rumah dari orang tuanya. Nah, ayah saya udah meninggal. Nah, rumah ini yang dari ibunya itu dikontrakin. Apakah uang kontrakannya itu dibagi waris ke anak-anaknya atau milik ibu saya? Itu kan punya ibu Anda dari awal. Oh, jadi nggak dibagi waris ya Pak Ustadz ya? Waris siapa? Dia masih hidup. Ke anak-anaknya? Dia kan masih hidup, kok bagi waris? Oh, iya. Kecuali dia setelah wafat ya dibagi waris. Orang masih hidup tidak ada pembagian waris. Rumahnya milik ayah ibu ya Bu ya? Ya, milik ayah saya pribadi. Milik ayah yang sudah wafat. Kalau orang tua orang kalau saya, yang saya dengar sebentar, nama ibu Anda itu siapa? Nama ibu saya Siti Muniati. Siti Muniati ini terima rumah dari ibunya dia kan ya? Oh bukan Pak Ustadz. Jadi ayah saya waktu belum menikah punya rumah sendiri. Ayah Anda namanya siapa? Muhammad Husni Minwari. Muhammad Husni. Pak Husni punya rumah sendiri. Kalau tadi saya pahami Bu Muniati yang punya rumah sendiri dari ayahnya. Oh enggak. Jadi gini, ayah saya Pak Husni punya rumah waktu bujangan. Yeah. Terus menikah dengan ibu saya Siti Muniati. Nah, dalam perjalanan menikah mereka juga beli rumah setelah menikah Astagono gini. Tapi ayah saya ini punya rumah sebelum menikah. Terus. Nah, rumah ayah saya sebelum menikah, ayah saya terus meninggal. Ya. Nah, ibu saya tinggalnya di rumah yang waktu sesudah menikah di yang rumah yang mereka berdua beli. Ya, itu harusnya dibagi waris juga oleh Ibu Muniati. Ibu Muniati masih ada. Iya, dia tetap bagi waris karena rumah yang ditempatin tidak murni milik dia. Betul. Nah, adapun rumah yang satu lagi murni milik Pak Husni, itu dibagi waris. Oh, ya itu harus dibagi waris ya kalau misalkan dikontrakan yang rumah ayah saya pribadi itu. Iya, iya. Kalau dikontrakan harus bagi waris atau tidak? Iya, bagi waris. Oh, begitu ya. Oke. Okay. Jelas kalau ya, hak Pak Guni gini enggak ya Pak Ustadz ya? Yang haknya meninggal dibagi waris lah. Oh gitu. Oh baik. Baik Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Jazakallah khair umu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Dan sebagai ikhtitam Ustadz silakan. Ya. Semoga apa yang kita pelajari dari syariat Allah ini dalam masalah waris ya, baik tentang kasus Sabil Arham tadi dan kasus yang ditanyakan, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari makan harta yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.